Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, istiqomahan yang tetap Allah berikan kepada kita. Demikian juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk melakukan aktivitas kita. Dan juga kita tak lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang beri ujian dengan sakit, segera Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dalam peristiwa Fathu Makkah, setelah beliau memberikan amnesti atau pengampunan secara umum, di sana ada beberapa person, hanya sedikit saja ya, person-person yang diperintahkan oleh beliau untuk dieksekusi. Sebagian di antara mereka benar-benar dieksekusi, sebagiannya lagi masuk Islam dan bagus keislamannya. Dan telah kita sebutkan juga di akhir pembahasan kita bahwa Nabi SAW membaiat penduduk kota Makkah, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwa ketika beliau membaiat kaum wanita, maka beliau tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Beliau hanya berjabat tangan dengan kaum laki-laki saja. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa kelanjutan kisah kita dalam Fathu Makkah? Ini peristiwa penaklukan kota Makkah. Setelah melihat orang-orang di Makkah mereka masuk Islam, ya, maka muncul kekhawatiran pada diri sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini adalah sahabat yang dulu menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya dari kota Makkah. Ketika kaumnya berusaha untuk membunuh beliau, beliau pindah ke kota Madinah yang ketika itu awalnya bernama Yathrib. Maka orang-orang Ansar inilah yang kemudian menampung Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ketika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke kota Makkah, kemudian melihat bahwa penduduk kota Makkah berbondong-bondong mereka menunjukkan keislamannya, muncul kekhawatiran pada diri orang-orang Ansar. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tinggal bersama keluarga beliau di Makkah, tidak kembali bersama kita ke kota Madinah? Ini kekhawatiran yang muncul di tengah para sahabat Ansar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Wa qalatil Ansar ba'duhum li ba'din amma ar-rajulu fa adrakathu rughbatan rughbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi." Kata orang-orang Ansar, mereka saling berbisik-bisik, sepertinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dipengaruhi dengan perasaan cinta kepada kampung halamannya, dan juga beliau telah terpengaruh dengan kasih sayang kepada karib kerabat beliau, orang-orang terdekat beliau yang sekarang mereka telah masuk Islam. Kekhawatiran yang sangat wajar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke kota Makkah, berhasil menaklukkan kota Makkah. Kemudian Abu Hurairah menuturkan, "Wa ja'al wahyu wa kana idza ja'al wahyu la yakhfa 'alaina fa idza ja'a fa laisa ahadun yarfa'u tarfahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yanqadi al-wahyu." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya, setelah ada bisik-bisik di kalangan orang-orang Ansar, turunlah wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami paham bahwa ketika itu wahyu sedang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketika wahyu itu sedang turun kepada beliau, tidak ada seorang pun dari kami yang berani mengangkat pandangan memandang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diperbincangkan oleh orang-orang Ansar ketika itu. Qala falamman qadhal wahyu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wahyu itu selesai turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Ya ma'syaral Ansar, wahai sekalian sahabatku, orang-orang Ansar." Maka mereka mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah. Kami penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Qala kultum ammar rajulu fa adrakathu rughbatan fi qaryatihi? Apakah benar kalian mengatakan bahwa aku telah ditimpa rasa rindu atau dipengaruhi dengan rasa rindu terhadap kampung halamanku? Qalu qad kana dzak. Demikianlah yang kami ucapkan wahai Rasulullah. Mereka mengatakan, mereka mengakui. Enggak ada yang bisa disembunyikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan yang beredar di tengah-tengah orang-orang Ansar. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalla. Inni Abdullah wa rasuluh. Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hajartu ilallah wa ilaikum. Aku berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kalian. Wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tempat hidupku adalah tempat hidup kalian. Dan tempat matiku adalah tempat matinya kalian. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kita tidak terpisahkan. Setelah hijrah, maka hidup dan matinya Rasulullah SAW adalah bersama orang-orang Ansar. Maka apa kemudian yang terjadi ma'asyarul muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fa aqbalu ilaihi yakun. Maka para sahabat Ansar pun mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan serta merta mereka menangis dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Maka menangislah orang-orang Ansar mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma qulna alladhi qulna illa adzinna billahi wa bi rasulih." Wahai Rasulullah, tidaklah kami mengucapkan apa yang kami ucapkan melainkan kami tidak ingin berpisah dengan Allah dan Rasulnya. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang-orang Ansar adalah mereka berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintaan dan kerapatan yang luar biasa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tidak ingin terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sangat khawatir setelah penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka di kota Madinah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dhiranikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan pengakuan kalian dan memberikan maaf kepada kalian semua. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa ucapan tersebut muncul dari orang-orang Ansar tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama tinggal di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau beliau mengutus sebagian para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Makkah. Ya. Dan di antara berhala-berhala yang besar itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dalam surat An-Najm mulai dari ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, patutkah kalian wahai kaum musyrikin untuk menganggap Lat, Uzza dan Manat ini sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Alakumuz zakaru wa lahul untha, apakah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala bagi kalian ya anak laki-laki dan bagi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan? Maksudnya kaum musyrikin Quraisy mereka merasa aib ketika mendapatkan anak-anak perempuan. Mereka senangnya ketika mendapatkan anak laki-laki. Tapi lihat bagaimana apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Latta, Uzza dan Manat. Mereka anggap sebagai anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalian memperlakukan Allah Subhanahu wa taala? Kalian sendiri tidak mau anak perempuan, tapi kalian menetapkan anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tilka idan kismatun diza. Dengan demikian pembagian ini adalah pembagian yang dipenuhi dengan kezaliman. Ya, tidak adil. Kalian saja tidak mau anak perempuan, lalu kalian tetapkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas apa hakikatnya berhala-berhala ini? In huwa illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, berhala-berhala ini, ya, kalian sendiri yang menamakannya. Kalian dan bapak-bapak, kalian yang menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada dalilnya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menurunkan hujjah tentang berhala-berhala ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat ketika itu untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama ketika Fathu Makkah itu yang dihancurkan adalah Uzza, Manat dan Suwa. Ya, Uzza, Manat dan Suwa. Adapun Latta ini nanti, karena Latta ini terletak di Taif. Ya. Penghancuran berhala Latta ini agak belakangan. Tapi yang disebutkan tiga berhala besar yang dihancurkan di masa Fathu Makkah ini Uzza, Manat dan Suwa. Kita akan bacakan bagaimana kisah penghancuran berhala-berhala ini. Yang pertama, penghancuran berhala Uzza. Nah, yang menghancurkan berhala Uzza ini Khalid ibn al-Walid. Ya, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dari Abu Tufail radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Masyaikhina Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam Sahihul Musnad. Dari Abu Tufail radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lamma fataha Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, ba'atha Khalid ibn al-Walid ila Nakhlah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid ibn al-Walid ke sebuah tempat yang bernama Nakhlah. Wa kanat bihal Uzza, dan di tempat tersebut ada berhala yang disebut sebagai Al-Uzza. Al-Uzza ini plesetan dari kata Al-Aziz. Jadi Al-Aziz nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tahrif, mereka simpangkan menjadi Al-Uzza. Fa ataha Khalidan, maka Khalid pun mendatangi berhala tersebut. Wa kanat ala salasati samurat. Dan ketika itu Uzza, berhala Uzza ini terletak di atas tiga pohon samurah. Pohon samurah itu sejenis pohon akasia, di pohon yang bisa bertahan di daerah-daerah panas. Maka ada tiga pohon, di atasnya tiga pohon ini ada sebuah berhala yang bernama Uzza. Qala faqata asamurat, maka kemudian Khalid ibn al-Walid memotong pohon-pohon samurah tersebut. Wa hadamal baita alladhi kana 'alaiha, dan kemudian beliau menghancurkan ya rumah yang ada di atas pohon tersebut. Jadi antum bisa bayangkan ada tiga pohon yang menyangga, kemudian di atas pohon tersebut terdapat sebuah rumah. Inilah berhala Uzzanya. Qala wa hadamal bait alladhi kana 'alaiha, maka kemudian Khalid pun menghancurkan rumah yang ada di pohon tersebut. Jadi pohonnya ditebang, lalu rumah berhalanya dihancurkan. Tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan tentang apa yang dia lakukan. Tapi apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kisahnya Khalid ibn al-Walid? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa innaka lam tasna syai'an." Kembalilah engkau wahai Khalid, karena sesungguhnya engkau belum melakukan apapun. Ya. Jadi inti dari Uzza itu belum dihancurkan. Qala faraja'a Khalid, maka kemudian Khalid pun kembali ke tempat berhala tersebut. Falamma basurat bihi as-sadanah wa hum hajabatuha, am'anu fil jabal. Maka ketika para penjaga rumah berhala tersebut melihat Khalid bin Walid, ya, hajabatuha artinya haris, dia orang yang menjaga. Jadi berhala-berhala itu, rumah-rumah tersebut memiliki juru kunci-juru kunci, orang-orang yang memelihara. Sama seperti tempat-tempat keramat yang ada pada masa kita. Ya, ada juru kuncinya yang naruh kotak amalnya itu biasanya, ya. Jadi makam-makam keramat itu dibersihkan, kemudian dikasih kotak amal. Nanti mereka ngambil uang dari kotak amal tersebut. Maka penjaga berhala tersebut, mereka kabur. Fil jabal, mereka kabur ke bukit. Wahum yakulun, sambil mengatakan, Ya Uzza, Ya Uzza. Ya, sambil memanggil, Ya Uzza, wahai Uzza, wahai Uzza. Jadi mereka melihat ada satu sosok yang keluar dari tempat yang tadi Khalid bin Walid menghancurkan, hancurkan tadi. Keluar satu sosok, Ya Uzza, Ya Uzza. Kemudian sambil melarikan diri, mereka memanggil, Wahai Uzza, wahai Uzza. Fa'ataha Khalidun fa'idam ro'atun uryanah. Kemudian didekati sosok tersebut oleh Khalid bin Walid. Ternyata sosok tersebut adalah seorang wanita yang tanpa pakaian. Nashiratun sya'ruha. Ya, rambutnya terurai. Ya. Tahtafinu at-turab ala ra'siha. Kepalanya dipenuhi dengan tanah. Jadi jorok, ya, wanita tanpa busana. Kemudian rambutnya terurai dan dipenuhi dengan tanah. Fa'ammama habisaif hatta qatalaha. Maka kemudian Khalid bin Walid menghantamkan pedangnya kepada wanita tersebut sampai kemudian dia membunuh wanita tersebut. Disebutkan oleh para ulama, inilah jinnya, ya, jin dari berhala tersebut. Ya, makhluk halus yang disembah oleh mereka. Ya. Tsumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, tilkal Uzza. Yang barusan kamu bunuh itulah si Uzza. Jadi pada hakikatnya, kaum musyrikin menyembah syaitan, ya, menyembah jin-jin kafir. Ya, yang ketika dihancurkan berhala tadi secara fisik oleh Khalid bin Walid, muncul dia, keluar dia dari sarangnya. Ini penghancuran berhala Al-Uzza. Kemudian Suwa. Nah, Suwa ini, yang kedua ini berhala Suwa. Oh, lucu namanya Suwa, ya. Begitu seperti itu, ya. Bukan Suwe, ya. Suwa. Ya, Suwa ini berhala dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadarunna alihatakum." Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian, mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yagut, ya'uq, dan nasr. Ya, kata para ulama, mereka ini dulunya adalah orang-orang saleh. Kemudian ketika meninggal dunia, orang-orang membuat patung untuk mengenang kesolehan mereka. Yang awalnya tidak disembah, namun kemudian dicabutlah ilmu sehingga mereka disembah. Nah, salah satu yang disembah oleh mereka adalah Suwa. Dan ini kemudian berlangsung sampai di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi SAW ketika itu mengutus Amr bin Al-As untuk menghancurkan Suwa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, yang kedua halaman 146. Ya. Ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam hina fatha Makkah Amra bin al-As ila Suwa. Sunama Hudzail liyahdimahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, ketika beliau menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Amr bin al-As ke berhala Suwa. Yaitu sebuah berhala yang disembah oleh orang-orang Hudzail. Kabilah Hudzail. Ya, jadi tiap kabilah, tiap suku ini memiliki berhala-berhala yang mereka agung-agungkan. Ya. Ada yang tahu siapa sahabat dari Bani Hudzail? Hah? Sahabat yang terkenal, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Abdullah ibn Mas'ud al-Hudzali radhiyallahu taala anhu. Maka Amr mengatakan, ya, Amr bercerita, "Fantahaitu ilaihi wa indahu sadin." Maka kemudian aku pun sampai di hadapan berhala Suwa, dan ketika itu ada sadin, ada juru kuncinya. Faqala ma turid. Kemudian juru kunci itu mengatakan, apa yang kau inginkan? Qultu amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an ahdimahu. Maka aku katakan kepada juru kunci tersebut, aku diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala ini. Qala la taqdiru ala dhalik. Maka juru kuncinya mengatakan, ya, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Bagaimana mungkin? Ini berhala yang sangat agung. Engkau tidak akan sanggup melakukannya. Qultu lima. Maka kemudian aku katakan kepada juru kunci tersebut, kata Amr bin Al-As, kenapa kok saya tidak bisa untuk menghancurkan berhala ini? Qala tumna, engkau akan tercegah, engkau akan tertahan. Qultu, kemudian kata Amr bin Al-As, hatta al-an anta fil batil, waihak, wahal yasma, au yubsir. Kemudian aku katakan kepada juru kunci tersebut, engkau sampai sekarang tetap berada di atas kebatilanmu. Ya, celaka engkau, apakah engkau tidak punya pendengaran dan tidak punya penglihatan? Artinya kenapa engkau tidak bisa menilai sesuatu itu benar dan sesuatu itu batil? Padahal engkau punya pendengaran, engkau punya penglihatan. Ya, tidaklah berhala ini melainkan cuma benda mati saja. Kenapa engkau tidak berpikir? Sehingga engkau mengira bahwa aku tidak akan sanggup untuk menghancurkannya. Qala fadanautu minhu fakasartuhu. Ya. Maka kemudian aku pun mendekati berhala Suwa, kemudian aku hancurkan berhala tersebut. Wa amartu ashabi fahadamu baita khizanatihi. Kemudian aku pun memerintahkan kepada rekan-rekanku, ini pasukanku, untuk menghancurkan rumah tempat perbendaharaan harta berhala tersebut. Jadi mereka punya tempat perbendaharaan harta. Sama mungkin sama kayak kotak amal ya, di masa kita. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ini pada hakikatnya mereka meneruskan sunnahnya kaum musyrikin. Kuburan, kemudian dikeramatkan, lalu mereka mengumpulkan harta dari orang-orang yang berziarah ke tempat-tempat keramat tersebut. Qala falam yajidu fihi syai'an. Tapi mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun dalam perbendaharaan atau tempat menyimpan harta tersebut. Thumma qultu li sadin kaifa ra'ait. Ya, bagaimana pendapatmu sekarang? Kau telah melihat, tadi kau bilang bahwa berhala ini tidak akan mampu untuk kuhancurkan. Sekarang dia sudah hancur berkeping-keping. Maka bagaimana pendapatmu sekarang? Qala aslamtu lillah. Ya, aku berislam karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita jangan khawatir untuk menghancurkan kebatilan. Ya. Karena kalau kita punya kekuatan, ya, tidak ada mudarat terjadi pada diri kita, hancurkan kebatilan. Karena ini akan menjadi pembuka hidayah bagi orang-orang yang selama ini mungkin tertipu dengan kebatilan tersebut. Baik. Kemudian juga apa yang berhala yang ketiga yang juga dihancurkan, ya, berhala besar yang dihancurkan juga di peristiwa Fathu Makkah adalah berhala Manat. Ya, yang menghancurkannya ketika itu adalah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali. Ya, Sa'ad bin Zaid al-Ashhali. Kisahnya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, ya, masih beriringan dengan kisah penghancuran Suwa. Kata Al-Imam Ibn Sa'ad, ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam hina fatha Makkah Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali ila Manat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali ketika terjadinya Fathu Makkah, beliau mengutus sahabat tersebut kepada Manat. Wa kanat bi musyallal lil Aus wal Khazraj. Dan ketika itu berhala ini terletak di suatu tempat yang bernama Musyallal, dan dia dulunya adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Wa Ghassan, demikian juga orang-orang Ghassan. Ya, jadi dahulu sebelum mereka menjadi muslim, ya, orang-orang Aus dan Khazraj ini menyembah sebuah berhala yang bernama Manat. Allah Ta'ala alam, ya, penyebutan nama Manat, ya, ini dari kata Manan. Ya, Manan artinya yang berlimpah. Ya, Al-Man, arti suatu yang berlimpah. Disebut Manat, ya, disebut Manat karena dahulu banyak sekali hewan-hewan kurban yang disembelih di berhala tersebut, ya, sehingga berlimpah darahnya. Sehingga dia dikenal dengan nama Manat. Dengan nama Manat yang berlimpah darahnya. Maka kemudian Nabi SAW mengutus Sa'ad bin Zaid Fakhoraja fi ishrina farisan. Maka kemudian Sa'ad pun keluar bersama 20 orang penunggang kuda. Hatta intaha ilaiha. Ya, sampai kemudian mereka pada berhala tersebut. Wa alaiha sa'adin. Dan ketika itu ada seorang juru kunci yang menjaga berhala tersebut. Faqala sa'adin maturid. Maka juru kuncinya mengatakan, apa yang kau inginkan? Qala hadma manat. Kami di sini ingin untuk menghancurkan manat. Qala anta wadak. Ya, silakan saja kau lakukan. Nah, ini beda ya. Kata dia apa? Juru kunci tersebut ya mempersilahkan dia untuk menghancurkan berhala tersebut. Fa aqbala Sa'dun yamshi ilaiha wa takhruju ilaih. Ya, wa takhruju ilaihi imra'atun uryanah sauda sa'iratu ra's. Maka kemudian Sa'ad pun maju ke depan untuk menghancurkan berhala tersebut. Tiba-tiba apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Keluarlah seorang wanita. Ini sama kasusnya dengan Uzza. Ya, keluarlah seorang wanita yang tidak berpakaian dan dia berkulit hitam, rambutnya acak-acakan. Tad'u bil wail, ya, wa tadribu sadraha. Dia senantiasa mengeluarkan ucapan, ya, ucapan-ucapan celaka, celaka, celaka. Ya, sambil dia memukul-mukul dadanya. Faqala Sa'din manat dunak. Ya, ba'da ghadabatik. Ya, manat, manat itu manat yang sedang berada di hadapanmu itu manat dan dia sedang marah-marahnya. Wa yadribuha Sa'ad bin Zaid al-Ashhali wa qatalaha. Ya. Maka kemudian wanita tersebut dipukul yadribuha yang dia apa? Dipenggal kepalanya oleh Sa'ad bin Zaid al-Ashhali, kemudian dia pun membunuh wanita tersebut. Wajuk bilu ilah sonam ma'ahu ashabuhu fahadamu. Maka kemudian dia pun mendekat kepada berhala, lalu berhala tersebut dihancurkan oleh Sa'ad dan juga oleh teman-temannya. Walam yajidu fi khazanatiha syai'an, dan mereka tidak menemukan di tempat perbendaharaannya sesuatu apapun. Wan sarafa raji'an ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian berhala-berhala yang ada di sekitar kota Makkah pun telah dihancurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tinggal satu lagi ini ya, yang namanya apa? Latta. Karena Latta ini milik orang-orang Taif, ya milik Bani Thaqif. Nanti penghancurannya nanti. Baik, ini yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah. Kemudian ada lagi satu peristiwa yang cukup penting terjadi di masa tersebut. Jadi ketika itu terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid kepada salah satu suku yakni suku Jadzimah yang berlokasi tidak jauh dari kota Makkah. Jadi Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Walid ya agar menyerang mereka dengan tujuan agar mereka masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam, namun ketika mereka masuk Islam, mereka mengungkapkannya dengan cara yang tidak dipahami oleh Khalid bin Walid. Menarik ini kasusnya. Ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ikut dalam rombongan Khalid bin Walid. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ila Bani Jadzimah. Fada'ahum ila al-Islam. Ya, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Jadzimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Falam yuhsinu an yakulu aslamna. Ketika itu Bani Jadzimah, mereka belum bisa mengucapkan kami berislam. Jadi mereka tidak paham bagaimana mengungkapkan keislaman mereka. Faja'alu yakulun soba'na. Mereka mengatakan sobakna, artinya sobakna kami menjadi sobi. Kami menjadi sobi. Sobi artinya orang yang meninggalkan ajaran leluhur. Tapi tidak mesti masuk Islam. Nah, ungkapan ini tidak dipahami oleh Khalid bin Walid. Ya, kesalahpahaman ya. Namanya orang tidak paham cara berkomunikasi. Mungkin Banu Jadzimah ini orang-orang Badu. Ya, mereka punya ekspresi tersendiri untuk menyatakan sesuatu yang Khalid bin Walid tidak memahaminya. Mereka mengatakan sobakna. Faja'ala Khalidun yaqtulu minhum wa ya'sir. Maka kemudian orang-orang ini pun diperangi oleh Khalid ibn Walid, dan di antara mereka ada yang ditawan oleh Khalid ibn Walid. Berijtihad, ya, ijtihadnya Khalid ibn Walid. Karena Khalid ibn Walid, antum sendiri tahu bahwa beliau adalah orang yang belum lama masuk Islamnya, berbeda dengan para sahabat yang sudah lama mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Tentu sikapnya berbeda, ya, seorang yang dibentuk sejak lama oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam dengan orang yang baru saja masuk Islam tentu berbeda. Nah, ketika itu Khalid ibn Walid keliru dalam memahami ungkapan atau ekspresi dari Banu Jazimah, sehingga dia pun kemudian memerangi Banu Jazimah dan menawan sebagian di antara mereka. Qala wadafa ila kulli rajulin minna asirahu hatta idza kana yaumun amaru Khalidun an yaqtula kullu rajulin minna asirahu. Kemudian yang tersisa, ya, sebagian di antara mereka terbunuh. Kemudian yang tersisa mereka diserahkan oleh Khalid ibn Walid kepada pasukannya. Setiap orang, setiap tawanan dipegang oleh satu orang pasukan. Faqultu wallahi la aqtulu asiri wa la yaqtulu rajulun min ashabi asirahu hatta qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan membunuh tawanan saya, dan teman-temanku yang lain tidak akan membunuh tawanannya sampai kita menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat, orang ini sudah mengatakan soba'na. Apa makna soba'na? Sama dengan aslamna, cuma Khalid ibn Walid, ya, tidak paham apa yang menjadi ungkapan mereka, ya. Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu faqala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid marratain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ini abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri padamu ya Allah dari perbuatan Khalid ibn Walid. Artinya beliau tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid, ya. Beliau mengatakannya dua kali, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Ya, dan memang itu adalah satu kesalahan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, ya, bukan manusia yang sempurna. Mereka melakukan kesalahan. Ya, dan Khalid ketika itu melakukan kesalahan. Namun perlu kita ketahui bahwa ketika tahu beliau salah, beliau rujuk kepada kebenaran. Beliau rujuk kepada kebenaran. Oleh karena itu, pasca peristiwa tersebut, Khalid ibn Walid tetap diberi kepercayaan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga oleh sahabat Abu Bakar dalam di masa kekhilafahan beliau. Demikian juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Khalid ibn Walid tetap diberikan kepercayaan. Ya. Sehingga satu hal yang lumrah, seorang melakukan kesalahan, kemudian dia kembali kepada kebenaran. Ada sebuah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala agar kita tidak salah paham, ya, sehingga kemudian mungkin mendiskreditkan Khalid bin Walid, yang mengecilkan peran Khalid bin Walid karena satu kesalahan yang beliau lakukan. Ya, kata beliau, wa ma hadza fa nabi, ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa ma hadza fa nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'zil Khalidan 'anil imarah. Karena kesalahan ini, tidaklah kemudian Nabi SAW mengucilkan Khalid dari kepemimpinan. Ya, artinya Khalid tetap diberi kewenangan oleh Nabi SAW, tidak kemudian dipecat. Ya. Bal mazala yu'amiruhu wa yuqaddimuhu. Bahkan Nabi SAW tetap memberikan jabatan kepada Khalid dan tetap memproteskannya. Li'anal amir idha jara minhu khata au dhant umiro biruju' an dzalik. Karena seorang komandan, kalau toh mereka terjatuh pada suatu kesalahan, mereka terjatuh pada suatu perbuatan dosa, maka mereka diperintahkan untuk kembali, untuk rujuk. Oke, Anda salah. Sudah, ngaku salah, kemudian rujuk kembali kepada kebenaran. Wa ukiru ala wilayatihi. Dan kepemimpinannya tetap dipertahankan. Nah, jadi bukan kemudian seorang salah, wah gusur. Enggak. Salah diperintahkan untuk apa? Kembali. Kalau memang dia adalah orang yang layak untuk memimpin, maka tidak kemudian satu kesalahan membuat dia diucilkan atau dibuang. Lah, ini pelajaran, ya, kepemimpinan. Misalnya untuk jadi pemimpin tinggi, ya misalnya menjadi komisaris utama, kan nggak tahu, siapa tahu antum jadi komisaris kan, kemudian dibawa antum ada direktur-direkturnya melakukan kesalahan, ya jangan buru-buru untuk dipecat, ya suruh dia kembali lagi memperbaiki kesalahannya, kemudian tetap dia berada pada posisinya. Qala walam yakun Khalidun mu'anidan linnabi, dan Khalid dia tidak kemudian membangkang kepada Nabi, ngaku salah dia, ya tidak kemudian membangkang durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal kana muti'an lah, bahkan Khalid adalah seorang yang sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yakun fil fiqhi waddin bimanzilati ghairihi, hanya saja kedudukan kefaqihan ya dan pemahaman Khalid terhadap agama ini tidak seperti sahabat-sahabat senior lainnya. Jadi beliau pada hakikatnya adalah orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja kefaqihannya tidak seperti sahabat-sahabat lainnya. Fa khafiya alaihi hukmu hadhil qadhiyah, maka tertutupi atau beliau tidak memahami permasalahan yang sedang beliau hadapi, bahwa ucapan orang sobakna ya harusnya tidak tergesa-gesa dihukumi bahwa mereka menolak Islam karena mereka tidak mengucapkan aslamna atau mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat, tapi harusnya pelan-pelan. Apa yang kalian inginkan dengan sawakna ini kan diklarifikasi terlebih dahulu ya, dikonfirmasi terlebih dahulu kepada mereka apa yang mereka ucapkan, yang mereka inginkan ya. Maka ini sikap kita terhadap Khalid ibn Walid. Baik. Nah, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah ya, beliau tinggal di Mekah, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau tinggal di kota Mekah selama 19 hari. Dan satu hal yang perlu menjadi catatan kita, dalam riwayat Abdullah bin Abbas dikatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 19 yauman yusalli raka'atain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 19 hari dan beliau mengqasar salat menjadi 2 rakaat. Ini menunjukkan kalau kita berada dalam keadaan safar, kita enggak tahu berapa lama kita akan tinggal di negeri orang. Ya, maka disyariatkan bagi kita untuk mengqasar salat. Ya, Nabi SAW enggak tahu ya, 19 hari beliau mengqasar salatnya. Ya, ini yang menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika seseorang berada di safar dalam keadaan dia belum tahu kapan dia akan meninggalkan suatu tempat ya di luar negerinya tersebut, maka yang dilakukan oleh orang tersebut adalah mengqasar sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selama rentang waktu tersebut, disebutkan oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum, bahwa beliau mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Jadi beliau berdakwah kepada manusia. Kemudian mengajarkan mereka atau menggerakkan orang untuk menghancurkan semua berhala. Ya, jadi berhala yang ada di ruang publik itu ya sudah dihancurkan. Sekarang berhala-berhala yang ada di rumah, beliau juga memerintahkan orang-orang untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Maka ada orang yang menyeru, ya, fanada munadihi bimakkata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yada' fi baitihi sanaman illa kassarah. Ya, ada seorang yang menyeru kepada penduduk kota Mekah, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia meninggalkan berhala di rumahnya kecuali dia hancurkan. Maka dihancurkanlah berhala dan kemudian bersihlah kota Mekah dari berhala. Baik, dengan demikian selesai kita dari pembahasan Fathu Mekah. Ya. Namun masih tersisa waktu, insyaallah kita akan ambil beberapa faedah. Ya. Bagi antum yang ingin bertanya berkenaan dengan pembahasan kita tadi, silakan pertanyaan antum berikan mungkin di kolom komentar. Baik. Tapi kita jawab pertanyaan, kita coba ambil dulu beberapa faedah dari kisah Fathu Mekah ini. Faedah-faedah ini kita ambil dari kitab Fiqh Sirah karya Syekh Dr. Zaid Al-Zaid hafizahullah taala. Baik, di antara faedah dari kisah Fathu Mekah yang pertama, ya, disyariatkan atau kita dituntut untuk memegang teguh perjanjian yang telah dibuat. Ya, jadi kalau ada perjanjian yang sudah kita buat, maka hendaknya kita memenuhi perjanjian tersebut. Kalau kita lihat Nabi SAW pasca Sulh Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi ketika itu, ya, beliau ada melakukan gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW menunjukkan kekuatan kaum muslimin dengan menyerang Khaybar. Sehingga Khaybar dan daerah-daerah sekitarnya berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Apa yang ditunjukkan dari kejadian ini? Ketika itu kaum muslimin memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kekuatan ini tidak kemudian dipergunakan oleh Rasul SAW untuk menyerang kota Makkah. Kenapa? Karena terikat perjanjian. Ya, penyerangan itu dilakukan kapan? Setelah orang Mekah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Jadi jangan kita yang melanggar. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW memegang teguh perjanjian walaupun dengan orang-orang musyrik. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Zaid. Ya, bahwa kisah ini menunjukkan pemenuhan janji Rasul SAW kepada Bani Khuza'ah. Ini masih berkaitan dengan berkaitan dengan poin yang pertama, bahwa Nabi SAW selain memenuhi janji beliau kepada orang-orang Quraisy, beliau juga memenuhi janji beliau kepada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah sekutu beliau. Ketika Bani Bakr yang menjadi sekutu orang-orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, ya, dan Bani Khuza'ah datang meminta pertolongan Nabi SAW, maka beliau penuhi apa yang menjadi janji beliau kepada Bani Khuza'ah. Ini penting sekali ya kaum muslimin, jangan kemudian antum mengaku sebagai umat Muhammad SAW tapi banyak melanggar janji, banyak melanggar kesepakatan. Bahkan terkadang kesepakatan yang sudah jelas hitam di atas putih, tanda tangani, materai tambah. Sekarang materai berapa? 10 ribu. 20 ribu sekarang, 2 materai 10 ribu, tanda tangan. Tapi tetap aja dilanggar. Ya, ini bukan sikap seorang mukmin. Lihat Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, bahkan kepada kaum musyrikin Quraisy. Beliau menjadi orang yang menepati janji. Baik, kemudian yang ketiga, faedah dari kisah Fathu Makkah, ya. Ada satu fragmen yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisahnya Hatib bin Abi Baltah yang mencoba untuk membocorkan rencana serangan Nabi SAW. Bagi antum yang mengikuti dari awal, ya, ini kan seri yang kelima ya. Kalau antum mengikuti dari awal, antum tahu ada fragmen di mana salah seorang sahabat Hatib bin Abi Baltah melakukan suatu kekhilafan, ya, mengirim seorang utusan untuk membawa surat kepada orang-orang Quraisy membocorkan rencana penyerangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang memberitahu, ya, dari para sahabat, nggak ada seorang pun dari manusia yang memberitahu beliau, beliau tahu apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Baltah dari wahyu. Maka tidak ada yang lain yang memberikan info tersebut kepada Nabi SAW melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tahu utusannya itu siapa, di mana menyembunyikan suratnya, tahu beliau. Ya, padahal Hatib, cuma Hatib dan perempuan itu saja yang mengetahui, enggak ada orang yang tahu. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat masih berkaitan dengan kisahnya Hatib bin Abi Baltah, ya, bahwa keutamaan ini menunjukkan keutamaan para veteran perang Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar, ya. Sehingga dia melakukan suatu kesalahan yang cukup berat, ya, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ketika Umar ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Baltah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian ingin lakukan, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian faedah yang kelima, ya, masih berkaitan dengan kisah Hatib ini, ya, bahwa hendaknya seseorang ketika dia ingin melakukan sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, dia bermusyawarah dengan ahli ilm. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dari mana ini didapat? Ketika Umar ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Baltah, dia bertanya dulu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal kepalanya?" Ternyata kan apa? Dijelaskan oleh Nabi SAW tidak seperti itu memperlakukan Hatib bin Abi Baltah. Ya. Kemudian faedah yang keenam, bahwa yang namanya keburukan ini akan hilang dengan kebaikan. Ya, maka para ulama dan orang-orang yang berjasa dalam Islam, ya, kalau dia melakukan satu dua kesalahan, maka kesalahan ini akan dilebur dengan banyaknya kebaikan. Nah, kita pun begitu melihat sebagian saudara-saudara kita. Kalau kita misalnya melihat pada dirinya kebaikan, ya, ya dikenal sebagai orang yang bersemangat menyebarkan kebenaran, kemudian dia salah. Ya, ini kan sering kita dapati di era medsos ini, ya. Ada orang yang masya Allah, ya, ihtimam terhadap sunnah. Apalagi dia seorang da'i, seorang ustad, dikenal keberpihakannya kepada Islam, dikenal keberpihakannya kepada sunnah, ya, dan manhaj salafus saleh. Kemudian dia keliru, maka jangan disikapi seperti dia tidak punya jasa sama sekali. Itulah kadang-kadang orang karena nila setitik rusak susu sebelanga, ya, seakan-akan dia tidak punya kebaikan sama sekali. Maka kita bisa melihat dalam kisahnya Hatim bin Abi Balta'ah bahwa keburukan itu akan hilang dengan kebaikan yang banyak. Kalau ada orang melakukan satu kesalahan, kebaikannya lebih banyak. Jauh luar biasa daripada kesilapan yang dia lakukan. Baik. Kemudian yang ketujuh bahwa apabila ini disebutkan, ya, Syekh Zaid menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa apabila tampak, ya, pada diri seseorang itu tanda-tanda kemunafikan, maka tidak dipersalahkan kalau ada orang yang memvonis atau melontarkan kata-kata fa'inna huwa munafik, karena sesungguhnya dia seorang munafik. Kalau memang jelas ada tanda-tanda kemunafikan, Nabi SAW tidak mengingkari perkataan Umar, ya, bahwa Hatib itu seorang munafik. Artinya beliau sadar, beliau menyadari bahwa apa yang diucapkan oleh Umar, ya, ini sesuai dengan penilaian zahirnya Umar. Tapi kemudian diluruskan oleh Nabi SAW, bukan begitu, ya, dia ini Ahlul Badr, ya, bukan seorang munafik. Tapi tidak mengingkari ucapan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang ada tanda-tanda kemunafikan. Wallahu ta'ala. Baik. Kemudian faedah yang ke-8, bahwa dosa-dosa selain syirik, ya, kadang terhapus oleh kebaikan. Ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya, ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan. Lalu faedah yang ke-9. Cukup banyak faedah, ya. Bahwa hendaknya seseorang itu ditempatkan sesuai dengan posisinya. Abu Sufyan ketika dia masuk Islam, Nabi SAW memahami betul bahwa Abu Sufyan ini memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Maka tetap dia diperlakukan sebagai pemuka kaumnya. Ya, barang siapa yang ingin merasa aman, maka berlindunglah dia di rumahnya Abu Sufyan. Dan ini sering kita lihat pada diri Nabi SAW. Antum tahu ketika beliau SAW mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi, kepada Heraklius, Herakla Adimirum. Ya, apa bunyi suratnya Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Adimirum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Heraklius pembesar Romawi. Tempatkan seseorang pada kedudukannya walaupun dia seorang yang kafir. Tetap kalau dia memiliki kedudukan di tengah kaumnya, jangan kemudian kedudukan tersebut kita rendahkan. Nah, kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10, bagaimana perhatian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam melunakkan hati seseorang. Ya, Abu Sufyan orang yang baru masuk Islam. Dia perlu ditegarkan, perlu dikokohkan keimanannya. Ya, dibuat senang dulu dia dengan keislamannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melunakkan hati Abu Sufyan dengan ucapannya tadi? Barang siapa yang ingin merasa aman, silahkan dia berlindung di rumahnya Abu Sufyan. Atau sebelumnya Abbas yang mengusulkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini dia suka dengan kedudukan. Maka Nabi SAW melihat peluang, oh dia suka dengan kedudukan, oke. Bagaimana agar hatinya lunak, kita beri posisi. Dan ini tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat. Dan kita bisa lihat banyak sekali Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Ya, memberikan harta yang banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam ketika nanti, ya, kita akan sampai pada penaklukan atau perang Hunain, ya, Nabi SAW mendapatkan banyak sekali ghanimah, rampasan perang. Ini beliau berikan kepada orang-orang yang dikenal cinta dengan harta. Diberikan oleh Nabi SAW, diberikan sampai kemudian hatinya kokoh di atas keimanan, ya, dia tidak lagi mencintai harta, tapi lebih mencintai Islam daripada harta-harta tersebut. Kemudian yang ke-11, faedah dari kisah Fathu Makkah, kita bisa melihat ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau masuk ke kota Makkah, beliau tidak kemudian masuk kota Makkah dengan kecongkakan, dengan mengangkat kepala beliau, menghina orang-orang yang ada di bawah beliau, tidak. Beliau masuk dengan penuh ketawadhu'an. Ya, masuk dengan penuh ketawadhu'an. Maka kita harus sadar bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menolong kita untuk mendapatkan kesuksesan. Jangan kemudian kemenangan atau kejayaan yang kita dapatkan membuat kita menjadi sombong. Nabi SAW memberikan contoh. Walaupun beliau berada di atas angin, beliau tetap menunjukkan ketawadhuan. Kemudian faedah yang ke-12. Kita bisa melihat pemuliaan Rasul SAW. Ini saya kedepankan. Kalau di kitab Fiqhus Sirah ini di belakang. Tapi saya kedepankan. Kita bisa melihat pemuliaan Rasul SAW kepada orang yang lebih tua. Dari mana ini didapatkan? Dari ucapan beliau ketika Abu Quhafah. Masih ingat? Bapaknya Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Ya, dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abu Bakar, bukankah lebih layak kalau dia berada di rumahnya? Biar aku yang datang. Lihat. Nabi SAW ya, sangat menghormati orang yang lebih tua. Makanya yang kawan, ya, contohlah akhlaknya Nabi SAW. Bagaimana beliau memuliakan orang tua walaupun seorang yang baru masuk Islam, ya. Baik. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana pemuliaan Nabi SAW terhadap sosok yang lebih tua. Ya. Kemudian yang ke-13, faedah yang ke-13. Kita bisa melihat bahwa perkara pertama, perkara awal, termasuk perkara awal yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah menghancurkan berhala-berhala. Bahkan di hari pertama, ya, ketika beliau tawaf, beliau dorong berhala-berhala tersebut dengan tongkat-tongkat beliau, ya. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ya, telah datang kebenaran dan kebatilan telah hancur. Ini menunjukkan bahwa menghancurkan simbol-simbol kesyirikan ini adalah prioritas. Ya, apabila seseorang dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan simbol-simbol kesyirikan, ya, tanpa tentunya tanpa menimbulkan kemudaratan yang besar, maka hendaknya dia lakukan. Karena memang tugasnya para nabi itu ya seperti itu. Agar orang-orang meninggalkan kesyirikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-14, kita bisa melihat kesetiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Anshar, ya. Yang ketika itu mereka bersedih, mereka khawatir akan ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tempat hidupku adalah tempat hidup kalian dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Ya, menunjukkan loyalitas beliau kepada para sahabat Anshar. Dan kemudian faedah yang ke-15, kita bisa melihat sikap pemaaf Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada penduduk Makkah. Ya, beliau bebaskan. Ya, kalau kita lihat banyak penduduk Makkah, tapi berapa orang saja yang dieksekusi, itu pun karena mereka melakukan pelanggaran yang demikian berat. Dan yang terakhir, faedah dari kisah Fathu Makkah, bahwa Fathu Makkah ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi bangsa Arab. Ya, jadi bangsa Arab itu banyak di antara mereka yang menanti-nanti, ya, yang menanti-nanti kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menang, maka mereka pun berduyun-duyun masuk Islam. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Amr bin Salamah, ya, beliau mengatakan kunna bima'in mamarran nas wa kana yamurru bina Ar-Rukban. Dahulu kami pernah berada di sebuah mata air. Ya, kami pernah berada di sebuah mata air dan mata air ini sering dilalui oleh manusia. Maka kemudian ada serombongan orang yang melewati kami, fanas aluhum malinas wa malinas. Ya. Fanas aluhum malinas mahadar rojul wa yaku mahadar rojul. Maka kemudian kami bertanya kepada mereka, ya, apa yang terjadi di tengah-tengah manusia? Jadi Amr bin Salamah ini ketika itu belum masuk Islam, ya. Jadi ada orang-orang Arab itu yang lewat ke tempatnya dia, tempat mata air tempat dia, kemudian singgah di sana. Maka keluarga atau sukunya Amr bin Salamah ini bertanya kepada orang-orang, apa yang terjadi di tengah-tengah manusia? Kemudian siapa orang yang mengaku bahwa siapa laki-laki yang mengaku bahwa dia adalah Rasul itu? Maka kemudian dijelaskanlah oleh orang tersebut bahwa mereka orang ini adalah orang yang mengaku dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Amr bin Salamah ringkasnya, wa kanat Arab, ya, talawwamu bi islamihimul fath. Dan dahulu banyak di antara orang-orang Arab, ya, mereka menunda keislaman mereka sampai diberikannya kemenangan kepada kaum muslimin. Fayaqulun, mereka mengatakan, utrukuhu wa qaumah, tinggalkan dia dan kaumnya, artinya tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabi shadiq. Kalau nanti dia menang atas kaumnya, jadi biarkan dia dengan kaumnya, maksudnya perseteruan antara dia dengan orang Quraisy, biarkan saja dulu. Kalau nanti dia menang, ya, berhasil menaklukkan kaumnya, fahuwa nabiyyun shadiq, maka dia adalah seorang nabi yang benar. Falamma kanat waqtu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim, maka ketika terjadi penaklukan kota Mekah, orang pun bersegera untuk, ya, bersegera kullu qaumin, semua kabilah bersegera bi islamihim, untuk masuk Islam. Jadi di antara mereka, ya, mungkin mereka enggak paham nih apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy, biarin aja. Nah, tapi kalau dia menang, berarti dia berada di atas kebenaran. Wallahu taala a'lam bishawab. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan Fathu Makkah. Alhamdulillah, 5 seri kita habiskan untuk membahas Fathu Makkah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk kepada perang Hunain. Jadi pasca Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ke Bani Thaqif, jadi berangkat ke Thaif, kemudian berkecamuklah perang Hunain. Baik. Baik. Apakah ada pertanyaan, ya? Beberapa pertanyaan, kita jawab beberapa pertanyaan. Apakah orang yang dibunuh Khalid bin Walid sudah sah masuk Islam dan berhak mendapatkan surga? Allahu taala alam, ya, mereka sudah masuk Islam. Jadi insyaallah kalau sudah masuk Islam, ya, mereka berhak untuk mendapatkan surga. Baik. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tiada dosa baginya. Fala junaha alaihi an tawafa bainahuma. Atau apa ayatnya, ya? Saya terlalu taib. Surat apa tadi? Al-Baqarah 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Bihima, bukan bainahuma, tadi saya salah. Bihima, ya. Baik, apakah benar dulu patung-patung berhala diletakkan di lokasi sa'i, Ustaz, antara Safa dan Marwah? Wallahu taala alam. Yang jelas dulu mengelilingi Ka'bah. Adapun di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha alaihi ayatawafa bihima." Maka tidak ada, janganlah kalian merasa berat ya untuk berjalan di antara Safa dan Marwah, karena dahulu sebagian kaum muslimin mereka ragu untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, menganggap bahwa ini merupakan syiar jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka juga melakukan ibadah haji, termasuk melakukan ibadah sa'i. Nah, sebagian mereka merasa ragu, ini benar-benar suatu hal yang diperintahkan atau tidak. Karena orang-orang jahiliyah juga melakukan hal yang sama, mereka melakukan sa'i. Maka kemudian ayat ini mengatakan, "Fala junaha alaihi ayatawafa bihima." Tidak ada halangan bagi kalian, kalian berjalan di antara keduanya, melakukan sa'i di antara keduanya. Jadi dulu mereka menganggap bahwa ini adalah adat jahiliyah, padahal tidak, itu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ada lagi? Ustaz, untuk kesalahan Khalid bin Walid, apakah ada kafarah atau tidak? Disebutkan bahwa Nabi SAW mengirimkan Ali bin Abi Thalib untuk membayar diat atas orang-orang yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Tapi, di Sahih Sirah An-Nabawiyah itu diperbincangkan kesohihannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib untuk membayarkan diatnya. Cuma Allah Ta'ala alam masalah kesohihannya ya. Tapi kalau memang itu sahih, berarti ditebus ya, kesalahan Khalid bin Walid itu ditebus. Baik, ada lagi? Ya. Ustadz, kalau safar tadi Rasul mengkosor sholat, apakah kosor juga atau dijamak? Ya, dikosor saja sepertinya, tidak dijamak ya. Jadi kalau seseorang itu berada di keadaan safar, ya dia mengkosor tapi tidak menjamak. Baik. Ustadz, aku pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Syafiq bahwa di masa Umar Khalid dipecat karena Umar tegas dan Khalid adalah pemimpin yang tegas. Baik, itu benar ya, itu benar ya. Tapi dalam masa kekhilafahan Umar, Khalid bin Walid ini masih dipercaya untuk memegang beberapa posisi penting. Jadi memang sempat beliau diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Para ulama menjelaskan di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah satu sebabnya adalah karena Khalid bin Walid memiliki karakter yang keras dan Umar bin Khattab memiliki karakter yang keras, sehingga tidak cocok apabila pemimpinnya keras kemudian yang dibawahnya juga keras, perlu ada sosok yang menyeimbangkan. Maka kemudian diangkatlah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan juga disebutkan bahwa sebabnya lain, ada perbedaan ijtihad juga antara Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, hanya saja di masa Umar menjadi khalifah, Khalid itu di awal-awal, terutama di awal-awal sebelum Umar itu mengirimkan surat pergantian kepemimpinan kepada Khalid bin Walid, ya, beliau tetap menjadi panglima ya. Ketika itu terakhir itu adalah perang penaklukan negeri Syam ketika itu. Baik, selesai. Baik, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita nanti setelah selesai serial peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan dengan peperangan di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.